Ketika imam membaca surah, ada ayat yang tersamarkan bagi imam. Saya sebagai makmum sedang membaca Al-Fatihah. Apakah saya putus bacaan saya untuk membenarkan bacaan imam? Iya, bukan diputus, dihentikan sementara. Dia tegur dulu imam, setelah itu dia lanjut. Ya, sebab kalau imamnya tidak ditegur, ini akan merusak maslahat jamaah. Maka dia tegur imam supaya sholat berjamaahnya, maslahatnya berlangsung baik. Ya, setelah itu dia lanjutkan bacaannya. Ya, tidak ada masalah insyaAllah.